dijuluk tinggalan sayu di ulai talinyo putuhui mangko na jatua dua katangan de tampuanyo tago mamacinyo diharau angin barambui kok lai dape ka diri di pandai urang yo manyam dari awal entah apa salahnya diri baru melangkang uranglah dulu cinta di hati sabat teangan sampai kini dijuluk tinggalan sayu di ulai talinyo putus.